sendiri. Mengapa kau menyendiri? Tak inginkah engkau lagi bersama dia? Mengapa kau pergi tinggalkan dia? Tak cintakah engkau lagi pada dirinya? Apa gunanya sayang engkau sendiri? Dia pun sendiri tiada berteman, dan kau pun tahu sayang tersenyum. Datanglah, bawalah dia kemanapun kau pergi. Hanyalah engkau yang ada di hatinya. Jangan lagi sebut untuk berpisah. Bawakan bungamu yang indah untuknya. Nyanyikan lagumu yang merdu untuknya. Jangan lagi engkau tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Tak cintakah engkau lagi pada dirinya? Apa gunanya sayang engkau sendiri? Dia pun sendiri tiada berteman, dan kau pun tahu sayang, dia menangis. Kau pun takkan lagi pandai tersenyum. Datanglah, bawalah kemanapun kau pergi. Hanyalah engkau yang ada di hatinya. Jangan lagi sebut untuk berpisah.